Mitra bisnis, di dalam pilkada akhir tahun mendatang, KPU meloloskan pasangan suami istri yang mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota di Balikpapan. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, bagaimana pendapatnya soal fenomena ini? Berpasangan seperti ini tidak terantisipasi, katakan dalam undang-undang, ya memang seyogianya secara etis, ya secara kalau kita menganut fatsun politik gitu ya, kaidah politik atau etika berpolitik, yaitu ya tidaklah mencalonkan seperti itu. Ini kan mengurus negara, tidak mengurus rumah tangga kan itu. Lah ini yang harusnya dicamkan, bukan karena pasalnya tidak ada lalu ya sudah bisa mencalonkan gitu. Dan KPU dalam hal ini memang dia penyelenggara pilkada serentak. Oleh karena itu sebagai penyelenggara, selama tidak ada pasal yang eksplisit ya, yang tidak dilanggar itu oleh para calon, dia akan membolehkan seperti itu. Tapi kan tentunya masyarakat lokal gitu ya, yang harusnya menyoroti secara tajam praktek-praktek yang memang cenderung gitu membangun politik dinasti atau politik kekerabatan itu. Termasuk dia, teman-teman aktivis gitu ya, dan civil society yang ada di daerah itu juga harus vokal untuk menyampaikan bahwa pilkada ini betul-betul harusnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena apa? Karena kita sudah mempraktekkan pilkada ini untuk daerah-daerah selama rentang waktu 2005-2014 itu jumlahnya 1.000 gitu ya, 1.027, nah, sekitar itu. Dari 1.027 kalau kita nanti di 269 daerah mempraktekkan kembali gitu ya, hal-hal yang tidak positif, ini kan mundur kita nanti dalam bernegara berbangsa. KPU mengatakan tidak bisa melarang karena memang tidak ada aturannya. Meski secara etika memang tidak patut, tapi mau tidak mau pasangan tersebut harus diloloskan karena memenuhi persyaratan dukungan minimum. Betul, iya. Jadi ini sudah nasi jadi bubur kan, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena memang kalau dalam naungan legal framework-nya tidak ada, memang KPU sekali-kali tidak boleh melarang kan gitu. Oke, tapi untuk ke depan menurut saya, ini harus direspon gitu ya. Direspon secara serius, silakan Anda untuk mencalonkan atau mempromosikan diri dan partai bahkan gitu ya, mengiyakan gitu calon pasangan yang seperti ini. Tapi masyarakat lokal yang punya hak suara, pemilik suara tadi itu, tolong jangan dipilih calon-calon yang selalu berpasangan seperti ini, suami istri gitu. Jadi bagaimana mengelola daerah dengan cara yang kekerabatan? Karena lalu demokrasi yang sangat mulia, yang kita percaya bisa katakan merekrut siapapun dengan latar belakang yang variatif ya, asalkan memenuhi persyaratan, itu harusnya juga dipromosikan juga, dikedepankan juga, tidak lalu demokrasi itu hanya untuk kalangan tertentu atau lu lagi kan gitu. Tapi apa memang aturannya tidak bisa langsung direvisi saat ini juga, Bu? Memang idealnya jangan merevisi undang-undang yang dimana katakan gitu pilkada sedang berlangsung atau tahapan-tahapan pilkada sedang dilaksanakan. Jadi idealnya memang tidak ada revisi ketika undang-undang itu sudah diaplikasikan. Menurut saya lebih bagus ya, lebih baik kita menunda pilkada itu, memperbaiki supaya utuh gitu ya. Antisipasi itu utuh karena memang ada kecenderungan dari karakter bangsa Indonesia ini yang kalau tidak disebutkan itu ya dilakukan. Itu yang jangan. Sebetulnya kan ada istilahnya gitu, tidak harus pasal eksplisit, tapi ada semacam kaidah gitu ya, fatsun atau etika berpolitik. Kalau ini tidak patut gitu, ini tidak pantas. Lah itu mestinya yang harus dikedepankan. Jadi ini sekarang ada di tangan masyarakat. Kalau KPU memang harus mengikuti peraturan, tentu ya, kalau tidak nanti dia digugat kan gitu. Oke, tapi sekarang kembalikan bahwa masyarakat harus menjadi masyarakat pemilih yang cerdas. Nah, untuk menjadi masyarakat pemilih yang cerdas, tolong KPU melakukan sosialisasi yang substantif, yang edukatif. Jangan mengingatkan tanggal lagi, tanggal itu sudah tidak penting lagi diingatkan. Tapi melakukan sosialisasi pilkada, di mana masyarakat dimintakan untuk memilih para calon-calon. Itu penting. Sebelum nanti ada faktor money politics, gitu ya, food buying, atau mungkin bahkan politik transaksional yang sudah sudah mereka lakukan secara masif kan itu. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saya Kori Lumenta.